الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله، kita lanjutkan kajian kita dari kitab Masail Al-Jahiliyah. Nomor yang ke-69, di antara perbuatan-perbuatan orang-orang jahiliyah, sifat-sifat mereka, baik orang-orang jahiliyah sebelum diutusnya Rasul atau di saat diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya yaitu tarkuhum al-wajib wara'an, mereka meninggalkan suatu yang wajib, wara'an sebagai sikap wara', maksudnya mereka merasa telah berbuat suatu ibadah di saat mereka meninggalkan sesuatu yang wajib atas mereka. Kejahilan mereka menganggap bahwasanya mereka melakukan suatu ibadah, padahal sebenarnya mereka meninggalkan sesuatu yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nomor yang ke-70, ta'budhum bitarki at-tayyibat min ar-rizq, mereka beribadah dengan meninggalkan hal-hal yang baik daripada rezeki, meninggalkan rezeki-rezeki yang baik. Maksudnya jelas, yaitu mereka meninggalkan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka menyangka bahwasanya mereka lagi berbuat kebaikan, mereka lagi beribadah, padahal bukan. Nomor yang ke-71, da'wahum an-nas ila ad-dhalal, ta'buduhum bitarkizinatillah, mereka beribadah dengan meninggalkan perhiasan-perhiasan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, tiga nomor ini, 69, 70 dan 71, adalah suatu perbuatan yang hampir sama, yaitu orang-orang kafir, para musuh anbiya, para musuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka menyangka telah beribadah, padahal sebenarnya mereka meninggalkan suatu hal yang wajib, mereka meninggalkan rezeki yang dihalalkan buat mereka, dan mereka meninggalkan memakai pakaian yang indah, mengenakan perhiasan yang indah dengan prasangka atau dengan dugaan bahwasanya itu adalah ibadah, padahal bukan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perbuatan-perbuatan tersebut, penyakit-penyakit tersebut ada dan menjangkit pada sebagian kaum muslimin pada saat sekarang ini. Mereka meninggalkan pakaian yang bagus, dia ganti dengan pakaian yang usang, tidak dicuci, tidak digosok. Mereka, di antara mereka ada yang sudah memiliki penghasilan tetap, telah bekerja, lalu mereka tinggalkan dengan alasan kami meninggalkannya karena beribadah. Mereka sudah punya penghasilan, sudah punya pekerjaan tetap, mereka tinggalkan dengan alasan apa? Alasan kami ingin beribadah, mengkhususkan diri beribadah kepada Allah, tidak mau yang mengurus dunia. Ini tidak. Ini tidak disyariatkan dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat juga beribadah dan mereka juga bekerja. Mereka tidak meninggalkan pekerjaan mereka, kecuali kalau seandainya pekerjaan tersebut mengganggu ibadah. Akan tetapi selama tidak mengganggu ibadah mereka, tidak merusak ketaatan mereka kepada Allah, mereka terus mencari nafkah. Nah, perbuatan-perbuatan ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah menyelisihi firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-32. Dan ini yang harus kita pahami. Orang-orang yang sengaja meninggalkan rezeki yang halal, sengaja meninggalkan mencari rezeki dengan alasan zuhud, dengan alasan beribadah, dengan alasan tidak mau bekerja dengan dunia, tidak mau mencari dunia, tidak. Allah Subhanahu wa taala membantah mereka. Kata Allah, "Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi at-thayyibati min ar-rizq." Katakan ya Muhammad, siapa yang mengharamkan perhiasan Allah yang telah Allah keluarkan buat hamba-hambanya dan mengharamkan rezeki-rezeki yang baik? Siapa yang mengharamkan? Allah berikan harta tersebut, Allah berikan rezeki tersebut buat manusia untuk mendukung mereka beribadah, bukan malah ditinggalkan. Silakan seorang pedagang, silakan dia berjual beli. Apabila dia menghasilkan harta yang banyak, maka pergunakan harta tersebut untuk mendukung dia beribadah, bukan malah dia tidak mau berdagang. Jadi ada dua tipe manusia. Ada dua tipe manusia. Tipe pertama, dia malah meninggalkan mencari nafkah dengan alasan beribadah. Tipe yang kedua yang bagus, dia malah mencari nafkah, dan apabila nafkah tersebut dia dapati, maka dia pergunakan untuk beribadah. Mana yang lebih baik? Golongan yang kedua. Dan kita mengetahui ma'asyiral muslimin, berapa banyak orang yang tidak faham dengan permasalahan ini, yang dulunya sudah kerja, dia tinggalkan kerjanya. Kemana? Pergi ibadah. Di mana? Di masjid. Pindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Pekerjaannya ditinggalkan. Apa alasannya? Zuhud. Apakah seperti itu? Zuhud? Tidak. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala tetap berdagang. Kaum Ansar berdagang. Di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, mereka tidak malah datang terus ke masjid, tidak mau berdagang, tidak, mereka berdagang. Dan Rasulullah tidak menyalahkan mereka. Dan Rasulullah tidak mengatakan mereka orang-orang yang tidak zuhud. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan mereka orang-orang yang mengejar dunia, tidak. Akan begitu harta telah terkumpul, mereka pergunakan untuk ketaatan. Itulah yang dilakukan oleh Utsman bin Affan, Rahman bin Auf, Abu Bakar As-Siddiq, dan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keseluruhannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian apa kata Allah? Qul hiya lil ladina amanu fil hayati dunya khalis yaumil qiyamah kadzalika nufassilu al ayati liqaumin ya'lamun. Demikian kata Allah, bahwasanya dia yaitu perhiasan-perhiasan tersebut yang telah Allah sediakan buat siapa? Buat orang-orang yang beriman di dalam kehidupan dunia, yang murni buat mereka pada hari kiamat. Demikianlah kami terangkan ayat-ayat bagi orang-orang yang mengetahuinya. Jadi ma'asyiral muslimin, kesalahan di dalam menerangkan definisi zuhud ini sering mengantarkan seseorang kepada kemiskinan, sering mengantarkan seseorang kepada kerugian, rugi di dunia dan juga rugi di akhirat. Karena kata Allah, hiya lil ladina amanu fil hayati dunya, perhiasan tersebut buat orang-orang yang beriman di dalam kehidupan dunia. Silahkan ambil. Tak kala Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Nabi Adam dari sorga, apa kata Allah? Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Wahai Adam, bahwasanya di atas permukaan bumi tersebut tempat bagi kamu untuk menetap dan tempat perhiasan sampai batas waktu yang telah ditentukan. Jadi bumi untuk seseorang juga mencari nafkah, bukan malah mereka meninggalkan mencari nafkah. Saya pernah sampaikan oleh seorang yang menceritakan gurunya, guru yang dia agung-agungkan, guru yang dia anggap baik. Bagaimana gurunya? Gurunya apabila belanja ke pasar, kalau dia membeli buah, maka yang dia pilih yang busuk-busuk, itu yang dia beli. Jadi kalau dia beli mangga, yang dia cari yang busuk-busuk, itu yang dia beli. Nah, di mata muridnya, wah ini guru masya Allah baik sekali. Tapi seperti itukah Rasulullah? Bukankah di dalam ajaran Rasulullah ada satu bab namanya babul khiyar, bab hak untuk memilih, dibolehkan kita membeli bukan bersedekah, kan begitu? Kita membeli bukan bersedekah, kita ambil yang baik. Nah, kalau seandainya kita ingin bersedekah kepada satu jual, kita berikan dia sedekah. Nah, zuhud ala seperti ini menyisih ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang baik sekali dianggap masya Allah seorang ustaz yang besar, yang berakhlak mulia. Kalau belanja pilih yang bosok. Enggak benar. Untuk apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensyariatkan khiyar dalam majlis jual beli? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita beralih ke nomor yang ke-72. دعواهم الناس إلى الضلال بغير علم. Mereka mengajak manusia kepada kesesatan dengan tanpa ilmu. Di antara sifat-sifat orang-orang jahiliyah dahulunya, yaitu mereka mengajak manusia kepada kesesatan dengan tanpa ilmu. Jadi penyebabnya yaitu tanpa ilmu. Berdakwah tanpa ilmu, ini penyebabnya. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terangkan di akhir zaman akan muncul para pemimpin-pemimpin agama yang berfatwa dengan tanpa ilmu? Apa kata Rasulullah? Fadallu wa adallu. Maka mereka sesat dan menyesatkan. Apa sebabnya? Karena mereka berdakwah dengan tanpa ilmu. Nah, pada zaman sekarang ma'asyiral muslimin, marak dakwah-dakwah dengan tanpa ilmu. Mereka sesat dan mereka menyesatkan. Belum tahu apa syarat diterimanya amal. Belum tahu rukun syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, sudah dipaksa untuk dakwah dengan alasan balighu anni. Kalau ayat ini dalil senjata orang-orang jahil dalam berdakwah. Sampaikan dariku walaupun cuma satu ayat. Sekarang mau jujur, yang mereka sampaikan satu ayat atau berayat-ayat? Mana mungkin pergi dakwah 40 hari yang disampaikan cuma satu ayat. Dakwah ngumpulin adik-adik kelas didakwahi yang disampaikan satu ayat, tidak. Memang hadis tersebut adalah hadis yang sahih. Sampaikan dariku walaupun cuma satu ayat. Iya, satu ayat yang kita ketahui itu yang kita sampaikan. Apabila kita tidak mengetahui lebih daripada itu, maka jangan yang kita menyampaikannya. Nah sekarang dakwahnya berhari-hari, pertemuannya berjam-jam, sementara ilmunya cuma satu ayat. Apakah itu seimbang? Tidak. Makanya ma'asyiral muslimin, wajib seseorang berilmu sebelum dia berdakwah. Karena apabila dakwah tanpa ilmu, kata Rasulullah, fadallu wa adallu. Maka dia sesat pertama. Pertama dia sesat, yang kedua dia menyesatkan. Nah, kalau seandainya yang pertama dia sesat, maka dia menyangka dirinya berada di atas kebenaran, padahal dia sesat. Kemudian dia menyesatkan manusia. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini perbuatan orang-orang jahiliyah tampak dan muncul pada zaman sekarang. Berdakwah dengan tanpa ilmu. Nomor yang ke-73. Da'wahum habbatullah ma'a tarkihim syara'ah fatalabahum Allah biqawli in kuntum tuhibbun Allah al-ayah surah Ali Imran ayat 31. Pengakuan mereka bahwasanya mereka cinta kepada Allah bersamaan dengan mereka meninggalkan syariat-syariat Allah. Maka Allah menuntut mereka. Kata Allah dalam surat Ali Imran ayat yang ke-31, "Qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah." Katakan ya Muhammad, jika seandainya kalian benar-benar cinta kepada Allah, maka ikutilah saya. Maka niscaya Allah akan cinta kepada kalian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yaitu munculnya orang-orang jahiliyah dahulunya yang ngaku cinta kepada Allah, cinta Allah, cinta kepada Allah, cinta kepada Allah, akan tetapi amalannya bertentangan dengan syariat Allah. Pada zaman sekarang ini jelas sekali, hampir seluruh pelaku bid'ah mereka mengusung slogan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul. Kami ini cinta Rasul. Lalu kenapa? Ya makanya kami selawatan seperti ini. Selawat bagaimana? Selawat yang tidak dicontohkan oleh Rasul. Kalau seandainya kita tanya ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, orang-orang yang datang ke kuburan Nabi di Madinah berdoa ke sana, minta kepada Rasul kubur belakangnya kiblat. Jadi kalau ngadap kubur Nabi di Madinah mesti belakangnya kiblat. Jadi doanya itu enggak ngadap kiblat lagi, kiblat di belakangi yang dihadapi kubur. Doa minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah tolong begini, ya Rasulullah tolong begini. Doanya bahasa Indonesia. Ya, kita ngerti, ini orang lagi doa minta ke Rasul. Nah kalau seandainya kita larang, bu gak boleh gitu, gak boleh begini. Apa jawabnya? Oh kami kan cinta Rasul. Kami ini orang-orang cinta sekali sama Rasul. Masa kami dilarang? Lihat, pengakuannya cinta kepada Rasul, tapi perbuatannya menyelisihi ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi menghancurkan kubur-kubur yang ada di Jazirah Arab, khususnya di dua tanah suci beliau hancurkan, beliau ratakan. Beliau mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib. Apa tuduhan masyarakat dunia pada saat tersebut? Dituduh itu orang tidak cinta kepada Rasul. Tidak cinta kepada Rasul. Tapi perbuatannya menyisih Rasul. Lihat acara-acara yang lain. Ritual-ritual bid'ah. Mengadakan hari ini hari Rasul. Peringatan ini Rasul. Peringatan kelahiran Rasul. Peringatan kenaikan Rasul dan segala macamnya. Terkadang ditanya kenapa? Ya karena kami cinta dengan Rasul. Tapi kok melakukan amalan yang tidak dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Semuanya ma'asyiral muslim. Datang grup A membuat salawat khusus memuji Rasul. Bahkan berdoa meminta kepada Rasul. Terkadang ditanya kenapa? Ya karena cinta Rasul. Nah, perbuatan mereka ini ada pendahulunya. Siapa? Orang-orang jahiliyah. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala turunkan ayat ini. Ini ayat turun kapan? 1400 tahun yang silam. Lebih. Menantang mereka. Siapa yang ditantang oleh Allah? Yaitu menantang orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Orang-orang kafir mengaku cinta kepada Rasul. Makanya Abu Jahal sebelum terjadi peperangan Badar, Abu Hakam Syam, Abu Jahal, sebelum terjadi peperangan Badar, Rasulullah berdoa. Pasukan musuh sudah berada di satu tempat dengan pasukan kaum muslimin. Abu Jahal juga berdoa. Rasulullah berdoa mengangkat tangannya sangat tinggi sampai serbannya jatuh. Saking kuatnya Rasulullah berdoa, saking bersungguh-sungguhnya Rasulullah berdoa, sampai Abu Bakar kasihan kepada Rasul. Subhanallah. Jatuh serbannya. Diangkat oleh Rasulullah, cukup ya Rasulullah, sungguhnya Rabb kamu tidak akan mengecewakan. Abu Jahal juga berdoa, ya Allah, siapa di antara kami yang salah maka binasakan segera. Karena dia juga mengaku cinta kepada Allah. Sungguhnya mereka telah memutuskan tali silaturahim. Dituduh Rasulullah memutuskan tali silaturahim. Kenapa? Ya karena sang anak masuk Islam, bapaknya enggak mau masuk Islam, tetap kekafiran, akhirnya ninggalin bapak. Dituduh memutuskan tali silaturahim. Nah, ma'asyiral muslimin, mereka juga cinta kepada Allah dan mengaku cinta kepada Allah, akan tetapi mereka tidak mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nomor yang ke-74. Da'wahum iyyahum ila al-kufr ma'a al-'ilm. Mereka berdakwah, mendakwahi mereka, atau mereka mengajak manusia kepada kekufuran, ma'al ilm, setelah datang kepada mereka ilmu. Dan makna ini jelas bahwasanya mereka, diantaranya orang-orang Yahudi, mereka tahu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang telah diterangkan dalam kitab-kitab mereka, di dalam Taurat. Akan tetapi mereka tetap memerangi Rasul karena pembangkangan mereka. Nomor yang ke-75, al-makrul kubbar kafi'li qaumi Nuh. Melakukan makar yang besar sebagaimana yang telah diperbuat oleh kaum Nabi Nuh. Nomor yang ke-76. Anna a'immatahum imma 'alimun fajir wa imma 'abidun jahil kama fi qawlihi ta'ala wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah ila qawlihi wa minhum ummiyun. Di antara ciri-ciri orang-orang jahiliyah dan perbuatan orang-orang jahiliyah, bahwasanya pemimpin-pemimpin mereka, a'immatuhum, imam-imam mereka, kalaulah bukan seorang alim yang durjana atau seorang ahli ibadah yang jahil, yang bodoh. Jadi pemimpin mereka itu dua macam, imam mereka dua macam. Kalau enggak orang alim, tapi alim yang durjana, atau seorang ahli ibadah yang jahil. Dan ini dua golongan. Seorang alim yang berilmu, tapi dia jahat, maka mereka lah orang-orang Yahudi dahulunya. Jadi orang-orang Yahudi, mereka dilaknat. Kenapa? Karena mereka berilmu dan tidak mengamalkannya. Orang Nasara, mereka dilaknat karena mereka beramal dengan tanpa ilmu. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata membaca firman Allah, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Apa kata Rasulullah? Yahud. Waladhdallin. Apa kata Rasulullah? Nasara. Makanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berkata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah di dalam muqaddimah kitabnya Al-Qidah Siratul Mustaqim, kata beliau, seorang yang alim dari umat ini, itu dari umat siapa? Dari umat Islam. Seorang yang alim dari umat Islam yang tidak mengamalkan ilmunya, maka dia memiliki kemiripan dengan orang-orang Yahudi. Fafihi shibhun Yahud. Orang yang telah berilmu, orang yang alim yang telah berilmu yang tidak mengamalkan ilmunya dari umat Rasul, maka dia memiliki kemiripan dengan orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi dilaknat oleh Allah karena mereka berilmu dan mereka tidak mengamalkannya. Kemudian kata Rasulullah, dan ya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan orang-orang yang beramal dengan tanpa ilmu daripada umat ini, maka padanya terdapat kemiripan dengan orang-orang Nasara. Orang-orang Nasara. Kenapa orang-orang Nasara dilaknat? Karena mereka beramal dengan tanpa ilmu. Makanya seorang muslim diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala berdoa, minta jalan yang lurus. Ihdinas shirath al-mustaqim. Minta jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu jalan yang mana? Itu jalan orang-orang yang berilmu dan beramal. Jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat di atas mereka. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siapa orang-orang yang telah diberikan nikmat? Ulaika alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Mereka lah orang-orang yang telah diberikan nikmat di atas mereka daripada para nabi, orang-orang yang benar, orang-orang yang syahid, dan orang-orang yang saleh. Siapa mereka? Orang-orang yang beramal dengan ilmu. Kemudian bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai. Siapa? Itu orang-orang yang berilmu dan tidak mengamalkannya. Dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Siapa? Nasara. Orang-orang yang beramal dengan tanpa ilmu. Makanya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, orang yang berilmu dari kalangan umat Islam yang tidak mengamalkan ilmunya, maka ada kemiripan dengan orang-orang Yahudi. Orang-orang yang beramal dengan tanpa ilmu daripada umat Islam, maka pada dirinya terdapat kemiripan dengan orang-orang Nasara wal'iyadzubillah. Lalu siapa yang berada di atas shiratal mustaqim? Itu orang-orang yang berilmu dan mengamalkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, timbul pertanyaan, mana yang lebih besar? Mana yang lebih besar dosanya? Atau mana yang lebih besar ancamannya? Mana yang lebih besar kecamannya? seseorang yang beramal dengan tanpa ilmu, atau orang yang berilmu dan tidak mengamalkannya. Ini kan kedua-duanya salah, ya. Si A beramal tanpa ilmu, ini salah, nggak benar. Si B berilmu tapi tidak mengamalkannya, mana yang besar kesalahannya? Si B. Telah berbeda pendapat para ulama di masjid Nurul Iman. Kedua-duanya jelek. Kedua-duanya jelek. Tapi yang zahir berilmu dan tidak mengamalkannya itu lebih besar dosanya. Kenapa? Karena di dalam surat Al-Fatihah tadi, orang yang berilmu tapi tidak mengamalkannya, mereka dikatakan maghdubi alaihim. Maghdub apa artinya? Yang dimurkai. Orang yang beramal dengan tanpa ilmu dikatakan sesat. Kata-kata dimurkai ini lebih besar. Dan kedua-duanya dimarahi oleh Allah tentunya. Dimurkai oleh Allah akan tapi al-maghdub besar. Makanya kata Allah dalam surat Shaf, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sangat besar murka Allah, maqtan, maqat dalam bahasa Arab lebih tinggi daripada ghadab. Jadi kalau bahasa Indonesianya kurang lebih, kalau ghadab artinya amarah, kalau maqat artinya murka. Mana yang lebih tinggi? Murka. Sangat besar murka Allah. Engkau mengucapkan apa yang engkau tidak mengamalkannya. Engkau mengucapkan apa yang engkau tidak mengamalkannya. Kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'al. Makanya ma'asyarul muslimin, seorang hamba lebih besar dosanya setelah dia mengetahui dan dia tidak mengamalkannya daripada dia tidak tahu dan dia tidak mengamalkannya. Kita balikkan pada diri kita. Orang awam tidak tahu hukum jaga jenggot. Berdosa enggak mereka? Berdosa enggak mereka? Berdosa. Sampai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, maaf, Syekh bin Baz, Abdul Aziz Abdullah bin Baz ditanya, "Syekh, mana yang lebih baik untuk ditunjuk menjadi imam? Seorang yang perokok tapi dia jaga jenggot, dari seorang yang tidak merokok tapi dia cukur jenggot?" Paham pertanyaannya? Ya Syekh, mana yang lebih pantas dipilih? Seorang yang merokok tapi enggak jaga jenggot dengan orang yang cukur jenggot tapi dia tidak merokok? Kata Syekh, pilih orang yang merokok tapi dia juga jenggot, karena dia merokok di luar sholat. Gak ada sambil sholat dia merokok. Yang kedua, dia berdosanya di saat dia merokok. Begitu dia berhenti merokok, dosanya tidak berkelanjutan. Berbeda dengan orang yang mencukur jenggot, dosanya berkesinambungan. Wal'iyadzubillah. Makanya Imam Al-Hafidz Adz-Dzahabi rahimahullah memasukkannya dalam kitabnya Al-Kabair. Apa arti Al-Kabair? Besar-besar. Kembali kepada pertanyaan sebelumnya. Orang awam cukur jenggot. Kenapa? Karena dia tidak tahu hukum jaga jenggot. Seorang yang sudah ngaji dan tahu hukum cukur jenggot, dan dia sudah tahu hukum mencukur jenggot haram. Timbul pertanyaan, mana yang lebih besar dosanya? Kedua-duanya berdosa tentunya. Tapi yang lebih besar dosanya yang sudah mengetahui. Fafihi syibhum bil yahud. Pada dirinya terdapat kemiripan. Kita tidak katakan dia Yahudi, tapi kemiripan. Karena orang-orang Yahudi, orang yang isbal. Begitu juga si A isbal, karena dia tidak tahu hukum. Si B isbal, Karena dia membangkang. Kan dia memang membangkang. Membangkang setelah datang kepadanya keterangan dari Allah Subhanahu wa Taala dan Rasulnya. Telah tahu hukumnya, telah tahu dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Karena dia lebih mencintakan dunia daripada cinta kepada Allah Subhanahu wa Taala. Alhamdulillah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini yang harus kita sadari semuanya. Dan alhamdulillah kita sudah mulai belajar sedikit-sedikit mengenai hukum-hukum Islam. Tentunya ancaman buat kita yang telah mulai tahu itu lebih besar daripada mereka-mereka yang tidak tahu. Maka hendaklah ma'asyiral muslimin kita lebih takut kepada Allah Subhanahu wa Taala. Makanya kata para ulama, barang siapa yang bertambah ilmunya sementara tidak bertambah takutnya kepada Allah, maka tidak ada yang bertambah pada dirinya kecuali dia hanya makin bertambah jauh daripada Allah. Saya ulangi, barang siapa yang bertambah ilmunya dan tidak bertambah takutnya kepada Allah Subhanahu wa Taala, maka tidak ada yang bertambah pada dirinya kecuali hanya bertambah makin jauh daripada Allah Subhanahu wa Taala. Ma'asyara muslimin rahimakumullah. Sebelum saya tutup kajian ini, saya ingin menyampaikan satu hal yang penting yang saya baca dari tulisan Ustaz Yazid, buku beliau yang berjudul Menuntun Ilmu Jalan Menuju Surga. Dan ini buku yang saya nasihatkan untuk kita memilikinya. Yang ingin saya sampaikan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yaitu bab yang ditulis oleh pengarang buku ini hafizahullah, yaitu penghalang-penghalang dalam menuntut ilmu. Penghalang-penghalang dalam menuntut ilmu yang harus dihindari oleh seorang thalibul ilm, seorang penuntut ilmu, yang selalu menggugurkan para penuntut ilmu dari jalan menuntut ilmu. Pertama, ma'asyiral muslimin, penghalang yang terbesar dan yang pertama dan yang utama yang menghalangi para penuntut ilmu daripada menuntut ilmu, yaitu niat yang rusak. Niat yang rusak menghalangi seseorang daripada menuntut ilmu. Menuntut ilmu karena niat yang rusak. Memang kita akan mengatakan bahwasanya insyaallah kami semua datang ke sini untuk mencari ilmu. Ya, insyaallah. Tapi yang harus kita ketahui ya ikhwan, yang merusak niat, kuman merusak niat tersebut, jangan kita duga dia cuma ada di awal perjalanan menuntut ilmu. Tapi dia juga datang di tengah sebagaimana dia juga datang di akhir. Sering kita menduga bahwasanya alhamdulillah datangnya kami ke sini awalnya untuk menuntut ilmu. Tapi di tengahnya, di saat dia menuntut ilmu, makanya para ulama rahimahullah Al-Hafidz Ibnu Rajab Hambali dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam menerangkan bahwasanya riya, penyakit riya itu bukan cuma datang di awal, tapi juga datang di tengah dan juga datang di akhir. Bahkan juga bisa datang setelah melakukan suatu amalan. Sebagaimana pahala suatu ibadah, pahala sedekah bisa menjadi hancur di saat niat awalnya rusak, atau di saat dia bersedekah, atau di saat setelah dia bersedekah. Hari ini telah saya tulis dalam buletin kita yang berjudul apabila badai api melahap sedekah. Terangkan di sana. Makanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jangan kita mengira rusaknya niat cuma dari awal. Tidak, dia bisa dari tengah dan bisa dari akhir. Sebagaimana Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah mencontohkan, di saat seseorang sholat, tatkala dia takbir niatnya lillah. Tatkala dia takbir, takbiratul ihram, niatnya lillah ta'ala, ikhlas. Tapi di tengah sholat bisa datangkah sikap riya? Iya, datang. Datang lewat mertuanya, umpamanya, atau calon mertuanya. Langsung yang tangannya awalnya turun ke bawah, langsung dinaikin ke atas. Rusak niatnya. Datangnya kapan? Di tengah. Dan bisa rusaknya niat datangnya setelah selesai sholat, selesai salam. Dia yang ngomong, tadi saya sholat Masya Allah, kebayang sama saya surga dan saya tadi sholat khusyuk sampai saya meneteskan air mata dan segala macam. Ikhwan, sampai para ulama rahimahumullah, di sana ada pembicaraan khusus para ulama, apakah pahala ibadahnya batal atau bagaimana? Riya datang di tengah beribadah, apakah ibadah tersebut batal keseluruhannya dari awal sampai akhir atau bagaimana? Riya yang datang di akhir amalan, apakah amalan tersebut batal atau bagaimana? Riya yang datang setelah beramal, apakah amalnya batal atau bagaimana? Jadi sekarang kalau para ulama ada berkata sekarang kita membahasnya. Ma'asyurul muslimin wa muslimat rahimakumullah. Hendaklah seorang talibul ilm selalu menjaga. Jadi niat bukan cuma kita mengikhlaskan di awal, tapi kita butuh menjaganya di saat kita beramal. Jangan berubah niat di tengah. Dan jangan berubah niat di saat kita hendak menuntut ilmu. Makanya kata Ibn Hazm yang pernah kita bacakan, datanglah ke majlisul ilm dan jadikanlah niat kamu mustazid ilman atau mustazid ajran. Seorang yang datang mencari tambahan ilmu atau mencari tambahan pahala, dan jangan ada yang lain. Dan jangan yang ketiga, maka kamu akan binasa. Datang ke majlis ilmu mencari tambahan ilmu atau tambahan pahala. Dan jangan yang ketiga. Penghalang dalam menuntut ilmu yang kedua, ma'asyiral muslimin, yaitu ingin terkenal dan ingin tampil. Atau dalam bahasa Arabnya hubbus syuhrah, ingin terkenal. Ingin orang tahu dia yang dalam murid senior. Ingin orang tahu bahwasanya dia adalah orang yang sudah lama ngaji. Makanya ma'asyiral muslimin, sifat hubbus syuhrah wa hubbud dhuhur, ingin tampil, ingin terkenal, ini pun tentunya tidak satu tingkat. Dan dia bertingkat-tingkat. Bisa jadi awalnya mungkin dia ingin diketahui oleh orang. Orang ingin tahu bahwasanya dia hafal ini ayat. Dia tak kala ayat dibacakan, dia ikut mengulangi. Siapa tahu di dalam hatinya terdapat niat supaya orang tahu bahwasanya dia hafal ini ayat. Yang lain belum hafal. Soalnya udah lama ngaji nih, yang macam-macam. Ada yang di atasnya lagi ingin dihormati. Kata-kata ingin dihormati, yaitu dia ingin orang lain menghormatinya. Dia datang ke majlis lillah ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada ingin ini, tidak ada ingin dipuji, tidak ada ingin diapain. Tapi begitu di dalam majlis, dia tidak mau orang lain meremehkannya, dia harus dihormati. Ini adalah sifat yang juga merusak. Dan ini hati-hati ya, kawan, sangat halus kan. Ini dihormati sebagai bukti bahwasanya saya ini orang dah tua, dah lama, saya harus dihormati. Jangan dianggap sebelah mata. Makanya di awal buku ini Ustaz Yazid rahimahullah, hafizahullah ta'ala, membuat di antara contoh-contoh ilmu yang bermanfaat, di antara ciri-ciri ilmu yang bermanfaat, yaitu pelakunya benci dipuji. Subhanallah. Dia benci dipuji karena dia tahu pujian tersebut bisa merusak keikhlasan niatnya. Dan Imam Al-Qayyim rahimahullah mengatakan, hubbul la yajtami' fil qalb wal ikhlas wa hubbut thana. Di dalam hati tidak akan pernah terkumpul sikap ikhlas dan cinta pujian. Makanya dia selalu benci dipuji, karena pujian tersebut bisa merusak keikhlasan. Ada bentuk hubbus syuhrah dan dzuhur, lebih lagi ingin terkenal. Ingin terkenal. Tatkala teman-teman, rekan-rekan sejawatnya sudah mulai bikin tulisan, masukkan ke majalah, dia ingin juga ikut serta. Saya ingin nulis, saya ingin masukkan ke majalah, biar orang tahu bahwasanya saya ini sudah pantas untuk hal yang demikian. Maka muncullah para penuntut-penuntut ilmu kecil, nulis-nulis buku dan nulis-nulis tulisan. Allahu a'lam. Masyarakat muslimin rahimakumullah, ini penyakit-penyakit yang harus kita ketahui. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya na'ayil 'araf, ya na'ayil 'araf, akhwafu ma akhwafu 'alaikum ar-riya' wa syahwata al-khafiyyah." Wahai kaum Arab, wahai bangsa Arab, yang paling aku takutkan menimpa kalian yaitu penyakit riya dan syahwat yang tersembunyi, keinginan yang tersembunyi. Hati-hati dengan keinginan yang tersembunyi. Al-Imam Ibn Athir rahimahullah mengartikan syahwah al-khafiyah, syahwat yang tersembunyi, yaitu keinginan agar manusia melihat amalnya. Agar manusia melihat amalnya. Kalau dia telah berkorban, dia harus dihormati. Ini adalah salah satu bentuk perbuatan ingin manusia melihat kepada amalnya. Tidak. Seorang yang ikhlas, terkala dia telah berkorban, dia telah berbuat, dia telah berjasa, apabila setelahnya orang bersyukur kepadanya, alhamdulillah, apabila orang tidak bersyukur kepadanya, maka Allah telah memberikan ganjaran padanya. Dan dia tidak ingin dihormati. Dan ikhlas tersebut berat sekalian. Berat sekali, wahai ma'asyiral muslimin. Makanya sampai seorang imam, imam saja mengatakan ma'alastu syai'an ashadda 'alayya min niyyati, tidak ada sesuatu yang lebih berat saya obati daripada niat. Dan dia adalah orang yang masyaallah, seorang imam. Seorang imam ahlu sunnah, seorang alim, dan dia mengatakan berat. Nah, kalau makanya kita orang-orang kecil menyangka ringan, maka mungkin Allahu a'lam itu adalah hasil daripada kejahilan kita terhadap kedudukan niat. Yang penting niat. Kemudian ma'asyiral muslimin, di antara penghalang seseorang untuk ilmu yaitu lalai menghadiri majlis ilmu. Lalai menghadiri majlis ilmu. Kenapa demikian, ikhwan? Karena menuntut ilmu ini bukan setahun, bukan dua tahun, bukan tiga tahun, tapi bertahun-tahun. Inilah jalan para salaf. Kalau baru nuntut ilmu 2 tahun, 3 tahun kemudian dah bosan, mereka sudah malas, merasa sudah banyak ilmu, merasa sudah senior, merasa sudah hebat dan segala macamnya, maka dia telah menyisihi jejak para salafus saleh. Kenapa para salafus saleh menuntut ilmu bertahun-tahun namanya? Makanya mereka mengatakan, para salaf mengatakan, al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu didatangi dan bukan mendatangi. Kita yang mendatangi ilmu dan bukan ilmu yang mendatangi kita. Dan kadang apabila kita duduk di dalam majlis ilmu, diberikan perumpamaan oleh para ulama seperti seorang yang duduk di buah pohon korma. Jadi korma itu enggak jatuh terus, tapi dia tunggu kapan jatuhnya. Begitu juga duduk dalam majlis ilmu, tidak mesti dari awal kajian sampai akhir kajian ilmu baru semua. Tapi kadang-kadang ada ilmu yang mungkin kita sudah mengetahuinya, dan itu sengaja disampaikan supaya saudara kita yang lain yang belum tahu, dia tahu dengan ilmu tersebut. Dan kita menunggu kapan ada ilmu baru yang kita bisa peroleh, yang kita bisa petik di sana, sebagaimana pohon korma jatuh buahnya. Kemudian ma'asyiral muslimin, di antara yang menghalangi seseorang menuntut ilmu yaitu beralasan dengan banyaknya kesibukan. Dan kita telah menyampaikan bahwasanya majlis ilmu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Terhalangnya seseorang dari mendapatkan nikmat Allah, maka tidak lain dia adalah karena kemaksiatan dia kepada Allah, karena maksiat, karena dosanya. Maka segera kita mengoreksi diri kita di saat kita terhalang untuk menuntut ilmu, dosa apa yang telah kita perbuat. Apalagi kalau seandainya malah kita mengajukan urusan atau alasan dengan alasan-alasan yang sifatnya duniawi. Para salafus saleh juga mereka punya alasan, mereka juga punya urusan, mereka juga punya kesibukan, akan tapi menuntut ilmu selalu mereka kedepankan. Ini bedanya. Yang kelima, di antara penghalang dalam menuntut ilmu yaitu menyia-nyiakan kesempatan belajar di waktu kecil. Menyia-nyiakan kesempatan belajar di waktu kecil, sehingga tatkala dia sudah besar, dia melihat ada anak-anak kecil sudah paham tauhid, sudah tahu mana sunnah, mana bid'ah, sudah hafal beberapa ayat, beberapa juz, bahkan telah hafal Al-Quran, dia nyesal. Dulu saya kenapa tidak demikian? Tapi di saat dia sudah berumur, sudah berusia, dia hendak menyibukkan diri dengan menuntut ilmu, maka dia disibukkan dengan kesibukan yang banyak. Banyak tamu yang datang, banyak urusan dunianya, dan ini dan itu. Sehingga dia tidak lagi bisa menuntut ilmu di saat dia sudah tua dengan sebenar-benarnya. Makanya Imam Ahmad rahimahullah ditanya, ya Imam, sampai kapan menuntut ilmu? Apa jawaban Imam Ahmad? Sampai wafat. Menuntut ilmu sampai wafat. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara penghalang seseorang menuntut ilmu yaitu merasa bosan dalam menuntut ilmu. Dan ini adalah sifat yang dilahirkan oleh syaitan. Merasa bosan dari kebaikan, merasa bosan daripada ilmu, dan dia malah sebaliknya daripada apa yang telah dirasakan oleh para salafus saleh. Para salafus saleh malah merasa nikmat dengan menuntut ilmu. Kenapa kok dia merasa bosan dari menuntut ilmu? Apanya yang beda dengan para salaf? Ini cepat dia koreksi dirinya. Para salaf merasakan kenikmatan, ketenangan, bukankah majlis ilmu? Majlis yang Allah turunkan apa? Turunkan ketenangan. Yang diliputi oleh para malaikat. Jadi sepantasnya yang normal, yang wajar, seseorang datang ke majlis ilmu, dia merasa tenang, dia merasa tenteram, dia merasa kenikmatan. Tapi kalau dia merasa kebosanan, berarti ada sesuatu yang rusak pada dirinya. Merasa bosan, ada yang rusak pada dirinya. Cepat dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara penghalang menuntut ilmu yaitu menilai diri, menilai baik diri sendiri atau merasa bangga dengan diri sendiri. Dan kita selalu menyampaikan dalam maksa yang hadis ini tidak ditulis oleh pengarang buku ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada tiga yang membinasakan. Di antaranya i'jabul mar'i bi nafsihi. Seorang merasa bangga, merasa kaku, merasa menilai baik diri sendiri. Apabila dia terjadi pada dakwah, maka dakwah akan rusak. Apabila dia terjadi dalam menuntut ilmu, maka menuntut ilmunya akan rusak. Karena kata Rasulullah, talafun muhlikat, ada tiga yang dibinasakan dalam bentuk nakir. Membinasakan di mana saja. Apabila dia ada, maka dia membinasakan. Makanya memang secara asal, apabila ada manusia yang memuji seseorang, maka itu merupakan kabar gembira yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala buat dunia. Sebagaimana hadis tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, ya Rasulullah, bagaimana dengan seseorang yang melakukan kebaikan kemudian manusia memujinya? Apa kata Rasulullah? Tilka ajilu bushral mu'min. Itu adalah kabar gembira yang Allah segerakan buat seorang mukmin. Jadi itu adalah kabar gembira pada waktu asalnya. Akan tetapi kalau seandainya seseorang malah ingin dipuji, atau malah seandainya tidak ada orang yang memujinya, tapi dia merasa hebat sendiri, merasa benar sendiri, maka dia adalah suatu penyakit, penyakit yang harus kita waspada. Apalagi kalau seandainya dia ingin dipuji dari sesuatu yang dia tidak sendiri melakukannya. Ini adalah penyakit suatu kaum yang Allah ceritakan dalam surat Ali Imran ayat 188, kata Allah, yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu. Mereka ingin dipuji dengan sesuatu yang tidak mereka perbuat. Alhamdulillah dakwah di negeri ini sudah besar. Kami berdakwah di sana siang malam, kami masuk dakwah musuh. Padahal dia bukan dia yang dakwah, yang dakwah orang lain. Yang dakwah orang lain ingin dipuji, cinta untuk dipuji dengan apa-apa yang bukan dia yang melakukannya. Ini penyakit satu kaum yang diciptakan oleh Allah dalam Al-Quran. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita untuk menganggap suci diri kita. Kata Allah, "Fala tuzakku anfusakum." Jangan kamu mensucikan dirimu, dalam surat An-Najm. Di antara penghalang untuk ilmu yang lain, yang selanjutnya yaitu tidak mengamalkan ilmu. Dan ini adalah musibah. Setelah dia tidak mengamalkan ilmunya, maka Allah ambil keberkahan dari ilmu tersebut. Sehingga tidak mustahil Allah akan menghalangi dia untuk mendapatkan ilmu selanjutnya. Itu tidak mengamalkan ilmu. Karena orang yang tidak mengamalkan ilmu, dia akan mendapatkan murka. Sementara ilmu adalah cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, dan cahaya Allah Allah tidak akan berikan kepada orang-orang yang dia murkai. Di antara penghalang penuntut ilmu yaitu putus asa. Putus asa dan sifat rendah diri juga tidak baik. Sebagaimana sifat sombong juga tidak baik. Makanya kata para salafus saleh rahimahumullah bahwasanya ilmu akan didapati di antara sikap malu dan di antara sikap sombong. Akan tapi di antara keduanya. Orang yang malu sehingga dia putus asa menuntut ilmu ini juga tidak benar. Merasa dia sudah tua, enggak pantas lagi saya belajar baca Al-Qur'an. Ini tidak benar. Merasa saya sudah tua, enggak bisa lagi saya ini belajar bahasa Arab. Ini juga tidak benar. Ini putus asa. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "La ta'asu min rahmatillah." Jangan putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. "La ta'asu min rahmatillah." Jangan putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara yang menghalangi menuntut ilmu yaitu senjata syaitan, taswif. Apa arti taswif? Taswif dari kata-kata saufa. Nantilah, nantilah. Atau menunda-nunda. Ini adalah senjata syaitan. Terkala ingin melakukan suatu kebaikan, nantilah. Kalau sudah begini, nantilah. Menunda-nunda terus. Dalam bahasa Arab namanya taswif. Sehingga terkala dia berkeinginan untuk melakukannya, timbul suatu halangan yang menghalangi dia. Akhirnya dia tidak berhasil melakukan suatu kebaikan. Kemudian di antara yang menghalangi seseorang untuk menuntut ilmu yaitu belajar kepada ahlul bid'ah. Belajar kepada ahlul bid'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min asyratis sa'ah an yultamasa al-'ilmu 'inda al-asarih." Di antara tanda-tanda hari kiamat yaitu dituntutnya ilmu dari orang-orang asahir, dari orang-orang kecil. Orang-orang kecil yang diterangkan oleh Ibnu Mubarak rahimahullah itu ahlul bid'ah. Itu ahlul bid'ah. Kemudian di antara yang menghalangi seorang untuk mendapatkan ilmu yaitu tergesa-gesa ingin memetik buah ilmu. Tergesa-gesa ingin memetik buah ilmu, terlalu cepat merasa dirinya telah berilmu sehingga dia malas hadir majlis ilmu. Ini adalah penghalang di dalam menuntut ilmu. Makanya ma'asyarul muslimin rahimakumullah, pada dasarnya semuanya ini berkumpul pada sikap tidak sabar dan tergesa-gesa di dalam menuntut ilmu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sampai demikian kajian kita pada hari ini. Apa yang benar maka dia berasal dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang salah maka dia berasal dari saya dan syaitan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ada yang ingin bertanya? Mungkin ada yang ingin bertanya, maaf, saya persilahkan, mumpung masih ada kesempatan. Pada ikhwan yang ingin bertanya, silahkan. Apa yang bisa saya jawab, insya Allah. Apa yang tidak saya katakan, Allah ma'ala. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala amma ba'd. Pertanyaan yang pertama, bolehkah berkurban tetapi belum aqiqah? Pertama, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, antara berkurban yang dimaksud dengan berkurban Idul Adha dengan aqiqah itu tidak ada hubungan sama sekali. Pendapat yang sering sampai pada kita yaitu seorang yang belum aqiqah tidak boleh berkurban. Ini pendapat wallahu alam tidak berlandaskan dengan dalil. Kenapa demikian ma'asyiral muslimin? Berkurban dia disyariatkan bagi seseorang yang memiliki kemampuan. Sementara aqiqah dia disyariatkan bagi seorang anak yang lahir. Apabila seseorang ingin berkurban maka dibolehkan. Tidak ada ketentuan apabila seorang yang belum aqiqah maka dia tidak boleh berkurban. Ini harus dijelaskan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Timbul perbedaan selanjutnya antara aqiqah dengan kurban Idul Adha. Aqiqah para ulama rahimahumullah mengatakan dia sunnat muakkadah. Dan ini pendapat mayoritas. Para ulama mengatakan dia sunnat muakkadah. Adapun kurban, maka para ulama berbeda pendapat dengan pendapat yang perselisihan yang sangat kuat sekali. Ada yang mengatakan wajib dan ada yang mengatakan sunnat muakkadah. Sunnat muakkadah. Dan saya sendiri beberapa tahun yang silam berpendapat dengan pendapat yang pertama mengatakan wajib, dan ini adalah pendapat beberapa orang ulama di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dan pendapat ulama-ulama lainnya. Walaupun belakangan saya lebih condong dan merajihkan pendapat yang kedua mengatakan dia adalah sunnat muakkadah. Syekh Al-Albani rahimahullah dan murid beliau juga mengatakan dia wajib bagi orang yang mampu. Bagi orang yang mampu wajib bagi dia untuk berkurban. Nah, setelah kita membandingkan perbedaan-perbedaan antara aqiqah dengan kurban, maka tidak bisa satu dari antara yang dua ini menggugurkan yang lainnya. Apabila seseorang dia belum aqiqah dan dia ingin berkurban, maka dia berkurban. Dan tidak ada larangan di sana, wallahu ta'ala. Pertanyaan selanjutnya, bolehkah seorang suami mentalak atau mencerai istrinya dengan alasan sang suami sudah tidak mencintai istrinya lagi? Ma'asyiral muslimin, saya merasakan dan saya menanggapi bahwasanya tentunya ada sebab kenapa sang suami tidak cinta pada istrinya. Tentu ada sebab. Bukankah demikian? Iya, mungkin ada sebabnya. Pada dasarnya, saya tidak menjawab pertanyaan ini, akan tetapi yang ingin saya sampaikan itu kaidah dalam Islam, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la dharara wa la dharar. La dharara wa la dharar. Tidak boleh melakukan suatu perbuatan yang menyakiti, yang memudaratkan. Dan tidak boleh, dan hukumnya haram. Hukumnya haram. Terlepas apa sebabnya suami tidak mencintai istrinya atau apa yang ada di belakang pertanyaan ini. Apakah bermanfaat menuntut ilmu kepada orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya? Di sini saya akan menudukkan dua hal. Saya ulangi pertanyaannya. Apakah bermanfaat menuntut ilmu kepada orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya? Pertama, ma'asyiral muslimin, kepada para penuntut ilmu, dia harus membedakan antara mendapatkan ilmu, menerima ilmu, dengan menuntut ilmu. Kalau seandainya menuntut ilmu, maka wajib dia menuntut ilmu kepada orang yang lebih dekat kepada ketakwaan. Orang yang mengamalkan sunnah. Atau orang yang paling dekat kepada ketakwaan kalau seandainya dia berada pada negeri yang sangat susah dicari orang yang dekat kepada ketakwaan. Dan berbeda dengan orang yang menerima ilmu. Kalau orang yang menerima ilmu, maka umpama dia di tengah jalan, kemudian ada orang menyampaikan ilmu, dan dia dapat ilmu dari pembicaraan orang tersebut, maka dia boleh menerima dari siapa saja dengan timbangan dia telah menimbangnya dari Al-Quran dan Sunnah. Dengan hadis, yaitu kisah sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, tatkala beliau menjaga Baitul Mal, kemudian datang syaitan mencuri kurma yang ada di Baitul Mal tersebut. Kemudian syaitan tersebut tatkala ditangkap, dia minta dilepaskan dan dia mengajarkan ilmu. Apa ilmu yang diajarkannya? Apabila engkau tidur, maka baca ayat kursi. Di sini Abu Hurairah pergi menuntut ilmu kepada syaitan atau beliau menerima ilmu daripada syaitan? Menerima ilmu. Ini harus dibedakan. Karena sering ahli kebatilan mengatakan saya menuntut ilmu dari siapa saja, sampai kepada syaitan pun saya akan menuntut ilmu. Ini enggak benar. Iya, dan ini digunakan oleh sebagian golongan. Dan saya tidak sebutkan namanya. Dan dia banyak. Dia akan menuntut ilmu kepada siapa saja, sampai kepada syaitan. Kenapa? Karena ada hadisnya. Mana hadisnya? Hadis Abu Hurairah. Ini tidak benar. Abu Hurairah bukan menuntut ilmu kepada syaitan, akan tapi dia menerima ilmu. Menerima ilmu daripada syaitan. Kepada kita, apabila dia seorang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, maka tidak disyariatkan menuntut ilmu kepadanya. Terlebih khusus apabila di suatu tempat ada yang lebih berilmu atau ada yang lebih mengamalkan sunnah daripadanya. Pertanyaan selanjutnya, jika berkurban sapi untuk 7 orang, bolehkah masing-masing orang meniatkan untuk dirinya dan keluarganya? Ya, secara zahir ya. Karena Rasulullah SAW pernah menyembelih kambing, dan kambing ini adalah satu bagian daripada 7 bagian pada seekor sapi, dan dia meniatkan buat diri beliau dan buat keluarganya. Pertanyaan selanjutnya, apakah diperbolehkan memotong kuku atau memotong rambut bagi seseorang yang hendak berkurban? Jawabannya pernah kita sampaikan, apabila seseorang yang telah berniat berkurban dan dia telah menyerahkan, kata-kata menyerahkan hewan kurbannya, maka tatkala apabila telah masuk bulan Dzulhijjah, maka tidak boleh lagi baginya untuk memotong kuku dan rambutnya. Tapi kalau seandainya dia menyerahkan kurbannya di tanggal 5 atau tanggal 6 atau tanggal sudah masuk bulan Dzulhijjah, maka semenjak dia menyerahkan hewan kurban, maka tidak boleh lagi dia memotong kuku dan memotong rambutnya. Wallahu a'lam. Bolehkah seorang akhwat melamar seorang ikhwan? Ini terbalik. Yang melamar ikhwan, bukan akhwat. Sebagaimana yang memberikan mahar ikhwan, bukan akhwat. Akan tapi sang akhwat boleh menawarkan, menawarkan diri. Dia sampaikan kepada temannya bahwasanya dia menawarkan diri buat seorang ikhwan, bukan malah melamar. Bedakan antara melamar dengan menawarkan. Pertanyaan selanjutnya, apa tanggapan Ustaz jika ada tawaran untuk berceramah di stasiun televisi atau stasiun radio? Apakah Ustaz mau? Kalau tadi akhwat menawarkan diri, ini pertanyaan menawarkan pertanyaan. Ikhwan, di sini pernah dibahas pada daurah yang barusan lalu di Mojokerto, dibahas mengenai apa sikap seorang da'i kalau seandainya dia diminta untuk mengadakan kajian di televisi. Dan Syekh yang menjawab itu adalah Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, hafizahullah ta'ala. Beliau melihat dari maslahat dan mafsadatnya, dan tentunya beliau menjawab kalau seandainya mudaratnya lebih besar, maka tentu hal tersebut ditinggalkan. Kemudian di akhir perkataan beliau, tentunya beliau tidak bisa memutuskan secara mutlak karena beliau bukan penghuni negeri ini tentunya, dan beliau berpendapat sebaiknya tidak. Sebaiknya tidak. Dan ini pendapat beliau, wallahu a'lam. Bagaimana cara menghilangkan penyakit hati yang sering kita rasakan, yaitu riya terhadap amalan yang timbul di tengah amalan atau ibadah yang kita lakukan? Pertama, apabila timbul penyakit tersebut, kita segera insaf, segera sadar bahwasanya itu adalah perbuatan yang datang dari musuh kita, yaitu dari syaitan. Segera sadar, dan kita segera sadar siapa diri kita dan untuk apa kita diadakan di atas permukaan bumi ini. Kita diadakan untuk mencari ridha Allah atau malah untuk mencari ridha manusia? Mana yang lebih mulia, manusia atau mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala? Dan kita harus sudah sadar. Dan memang kehidupan seorang mukmin dia adalah berjuang untuk menghadapi hal yang demikian. Makanya kata Sufyan ats-Tsauri, ma'alajtu syai'an ashadda 'alayya min niyyati, li'annaha tataqallabu 'alayya. Tidak ada sesuatu yang saya obati yang lebih berat daripada mengobati niat, karena dia selalu berbolak-balik buat saya. Dalam kunut subuh, di sebagian umat muslim, bagaimana kita sebagai makmum, apakah mengikuti imam kunut atau diam saja? Yang mana yang lebih baik menurut sunnah, yang lebih baik kita diam? Memang di sana ada dua pendapat daripada Imam Ahmad, dan yang rajih kita diam dan tidak mengikutinya. Walaupun ada sebagian para ulama yang mengatakan kita turut mengikutinya. Kan tapi di sana ulama juga khilafiyah. Dan yang rajih wallahu taala alam, yaitu kita diam dan tidak mengikuti kunut. Apakah dalam berdoa harus menghadap kiblat? Jawabannya tidak, akan tapi lebih baik apabila seseorang menghadap kiblat, karena dia adalah adab dalam berdoa. Apakah pemberian nafkah dengan cara yang haram atau harta yang haram kepada keluarga akan mempengaruhi akhlak istri dan anak? Yang jelas ya ikhwan, harta yang haram akan menghilangkan keberkahan atau menguranginya, akan menghilangi keberkahan daripada harta tersebut. Wallahu a'lam. Bila kita datang ke masjid setelah azan, apakah salat tahiyatul masjid atau sunnat qabliyah karena waktunya sempit bila dilakukan keduanya? Yang lebih afdal adalah penanya datang sebelum azan. Itu lebih selamat. Yang kedua, masyarakat muslimin, dia sebaiknya melihat mana yang lebih besar perintahnya, dan bisa jadi dia melihat mana yang lebih besar pahalanya. Mana yang lebih besar pahalanya? Terlebih khusus qabliyah sebelum subuh. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Raka'atul fajri khairun min ad-dunya wa ma fiha." Dua rakaat sebelum salat fajar itu lebih baik daripada dunia dan apa yang ada pada isinya. Walaupun seseorang kalau seandainya dia datang ke masjid umpamanya di waktu yang lain, maka bisa jadi dan dibolehkan kedua-duanya, dia melaksanakan salat qabliyah atau tahiyatul masjid. Allahu a'lam. bagaimanakah posisi dahi dalam sujud? Dahi. Jidat ya, jidat. Bagaimana posisi jidat dalam sujud? Bolehkah tidak ditekan ke lantai supaya jidat jangan hitam karena takut menimbulkan riya? Bolehkah mengolesi jidat dengan krim pemutih supaya hitamnya hilang? Masyarul muslimin, seorang melihat pada dirinya. Bal insanu ala nafsihi basira. Manusia melihat pada dirinya. Pertama, memang tidak ada di syariat untuk harus menekankan jidat. Tatkala sujud, apabila jidatnya sudah menempel, maka telah memenuhi syarat. Dan dia melihat kalau seandainya jidat yang hitam bisa menimbulkan riya, maka sebaiknya dia hati-hati dan juga sebaiknya dia menghilangkannya. Karena hal yang demikian bisa menimbulkan riya dan merusak amalnya. Membaca amin dalam surah Al-Fatihah hanya pada saat bersama imam pada salat. Bagaimana jika membaca surah Al-Fatihah sendiri di luar salat, apakah memakai amin? Allahu a'lam. Saya enggak tahu. Pertanyaan yang terakhir, bolehkah puasa sunnah sedangkan kita belum melaksanakan puasa yang wajib atau hutang puasa? Jawabannya boleh. Jawabannya boleh, walaupun dia diperintahkan untuk bersegera membayar hutang puasanya. Sebagaimana firman Allah, wasari'u ila maghfirati min rabbikum, dan bersegeralah kepada ampunan daripada Rabb kamu. Segera diperintahkan untuk seseorang bersegera membayar hutang puasanya yang wajib, walaupun dia dibolehkan untuk melaksanakan puasa sunnah. Berlandaskan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, puasanya beliau tidak bisa membayar hutang puasanya sampai datang bulan Syaban. Dan ini dibolehkan. Allahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.